Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Selanjutnya kita masuk ke bab yang baru, babu shaumi tatawwu' wa ma nuhiya an shaumi. Bab puasa tatawwu', puasa sunnah, puasa mustahab. Wa ma nuhiya an shaumi, dan puasa yang terlarang. Jadi bab ini meliputi puasa apa saja yang disunnahkan, puasa sunnah terbagi dua, ada yang puasa muayyan, yaitu puasa di hari tertentu yang memang dianjurkan secara khusus di hari tertentu, itu puasa muayyan seperti Senin Kamis, dan yang lainnya akan kita pelajari, dan puasa sunnah mutlak, yaitu puasa sunnah yang disyariatkan secara mutlak tanpa ditentukan secara khusus di hari-hari tertentu, tetapi kapan saja seseorang ingin berpuasa, dia berpuasa selama itu bukan hari-hari yang terlarang berpuasa. Nah, kemudian puasa yang dilarang, ada yang larangannya bersifat haram dan ada yang larangannya bersifat makruh. Kita akan pelajari nanti insyaallah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, an Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila, ditanya, an shaumi yaumi Arafah, tentang puasa di hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata. Puasa di hari Arafah, yakni bagi orang yang tidak sedang wukuf di padang Arafah. Bagi yang tidak sedang wukuf di padang Arafah. Memiliki keutamaan, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyah. Menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya. Wasu'ila an shaumi yaumi Asyura, dan ditanya tentang puasa di hari Asyura. Asyura yaitu 10 Muharram. Faqala, maka Nabi SAW menjawab, yukaffiru sanatal madiyata, utamanya adalah menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu. Wasu'ila an shaumi yaumil itsnain, dan ditanya tentang puasa hari Senin. Faqala, maka Nabi SAW menjawab, dzalika yaumun wulidtu fihi. Hari Senin itu adalah hari yang aku dilahirkan. Wa bu'itsu fihi, dan aku diutus. Wa unzila alayya fihi, dan diturunkan padaku wahyu. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Jadi satu hadis ini yang agak panjang, hadis Abi Qatadah Al-Ansari riwayat Muslim, isinya tentang beberapa puasa sunnah. Yang pertama adalah puasa sunnah di hari Arafah tadi sudah diikat, yaitu bagi orang yang tidak wukuf di padang Arafah. Adapun yang wukuf di padang Arafah, ya, akan datang nanti keterangan tentang hukumnya, ya, bahwa justru sunnahnya bagi mereka adalah tidak berpuasa. Keutamaan berpuasa di hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, adalah menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa yang setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Apakah ini meliputi dosa besar? Jawabannya tidak. Hanya menghapuskan dosa-dosa kecil. Ya. Jangankan puasa Arafah, puasa Ramadan saja yang wajib, bahkan yang lebih afdol dari itu, yaitu sholat lima waktu, itu hanya mampu menggugurkan dosa-dosa kecil. Sebagaimana pada hadis as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna majtunibatil kabair. As-salawatul khams, sholat lima waktu, wal jum'ah ilal jum'ah, sholat jum'at sampai sholat jum'at berikutnya, ya, wa ramadhan ila ramadhan, puasa ramadhan, ramadhan sampai ramadhan berikutnya, mukaffiratun ma bainahunna, adalah penggugur, penghapus dosa yang terjadi di antaranya, antara satu sholat lima waktu dengan sholat lima waktu berikutnya, dosa yang dilakukan antara subuh dengan duhur, ya, dosa yang dilakukan antara duhur dengan asar. Ini setiap sholat lima waktu ini menghapuskan dosa kecil yang dilakukan antara dua sholat tersebut, antara Jumat dengan Jumat berikutnya selama sepekan, dosa kecil yang dilakukan terhapuskan dengan sholat Jumat ini, antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya seluruh dosa-dosa kecil terhapuskan dengan puasa Ramadan. Majtunibatil kabair, selama al-kabair ditinggalkan, dihindari, artinya dosa besar tidak masuk. Adapun dosa besar wajib bertobat darinya. Untuk menghapusnya dengan cara bertobat. Ya, dengan cara bertobat secara khusus. Nah, terkait dengan masalah ini, bagaimana dengan hari-hari sebelum 9 Zulhijjah? Ya, tanggal 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, 3 Zulhijjah, 4 Zulhijjah dan seterusnya sampai 9 Zulhijjah. Naam. Secara khusus, secara ta'yin untuk 9 Zulhijjah hari Arafah berdasarkan hadis ini jelas. Ini ya, keutamanya juga sudah kita dengar pada hadis ini. Naam. Secara umum terdapat hadis yang menganjurkan banyak beramal soleh di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Pada hadis Ibnu Abbas, riwayat Al-Bukhari, At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya. Hadis Ibnu Abbas, riwayat Al-Bukhari, At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad serta yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin," tidak ada di antara hari-hari yang ada, "al-amalu shalihu fihinna," amalan saleh pada hari-hari itu, "ahabbu ilallah," yang paling dicintai oleh Allah, "min hadhil ayyamil ashri," daripada 10 hari ini, yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Start mulai dari 1 sampai 10 Dzulhijjah. Hadis ini menunjukkan secara umum disukainya beramal soleh secara umum. Sebagian ulama memahami masuk di dalam keumuman beramal soleh ini adalah berpuasa sunnah. Kecuali tentunya tanggal 10 Dzulhijjah, karena itu adalah hari Idul Adha, haram berpuasa. Nah, sehingga dengan ini sebagian ulama berpendapat disunnahkan berpuasa di hari-hari itu berdasarkan keumuman makna hadis tadi. Ya, kecuali tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, tersisa di sini bagaimana dengan ucapan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaiman fil ashri qattu. Riwayat Muslim, kata Aisyah radhiyallahu anha, ma raaitu, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaiman, berpuasa fil ashri qattu, ya sama sekali tidak pernah melihatnya berpuasa pada 10 hari di Ardul Hijjah. Dijawab oleh ulama bahwa itu informasi dari Aisyah berdasarkan pengetahuan Aisyah ya sendiri. Ya, dan itu tidak berkonsekuensi bahwa benar-benar kenyataannya realitasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa di hari itu. Iya. Nah. Selain ini, di sana ada sebuah hadis, ya, dari sebagian istri Nabi, riwayat Abu Daud. Riwayat Abu Daud, lafadznya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis' Dzulhijjah. Al-hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa di 9 hari awal bulan Dzulhijjah. Hadis ini oleh Al-Albani dihukumi sahih dalam sahih Sunan Abi Dawud. Sedangkan ahli hadis yang lainnya seperti Az-Zailai mendhaifkan. Ya. Mendhaifkan. Wallahu a'lam. Yang jadi patokan utama di sini ya adalah keumuman makna hadis Ibnu Abbas tadi bahwa hari-hari itu adalah hari-hari yang paling disukai untuk beramal soleh, masuk dalam keumuman makna ini adalah berpuasa. Ya. Wallahu a'lam. Puncaknya adalah tanggal 9 Dzulhijjah, yang ini memang secara ta'yin, secara khusus dalam hadis ini sebagai puasa mu'ayyan dengan keutamaan yukaffiru as-sanal madiyah wal-baqiyah. Berikutnya wasu'ila, ditanya tentang shaum yaum Asyura. Nah, jawabannya kafir sana al-madiyah. Ini dalil disunnahkannya ya puasa 10 Asyura, ini tergolong puasa muayyan secara khusus syariatkan 10 Muharram dengan keutamaan menghapuskan dosa-dosa kecil setahun yang silam yang lalu. Nah, bagaimana dengan tanggal 9 Muharram? Ya, bagaimana tanggal 9 Muharram? Terdapat dalil bahwa juga dianjurkan berpuasa tanggal 9 Muharram. Juga disunnahkan berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda pada hadis Ibn Abbas riwayat Muslim, la in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'. La in baqitu, sungguh jika aku masih hidup ila qabil sampai tahun mendatang, la asumanna at-tasi', benar-benar aku akan berpuasa di hari ke-9 Muharram. Jadi beliau sudah bercita-cita meniatkan itu, hanya saja tidak kesampaian. Tetapi ini menunjukkan bahwa 9 Muharram juga disunnahkan. Ya. Kata Ibn Abbas pada riwayat yang lain, falam ya'ti al'am al-mukbil hatta tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tidak sampai tahun berikutnya yang dicita-citakan itu, Nabi SAW keburu wafat. Nah, wafat. Sehingga tidak dapat. Tetapi ketika beliau mengatakan akan berpuasa seandainya dapat, ini menunjukkan bahwa itu juga disyariatkan bersama 10 Muharram. Nah. Ya, terkait dengan ini perlu kita ketahui berdasarkan keterangan Ibn Abbas, hadis Ibn Abbas muttafaq alaih, ya, bahwa Nabi Alaihissalam ketika tiba di Madinah mendapati kaum Yahud berpuasa di hari Asyura, kaum Yahud, maka Nabi Alaihissalam mengatakan kepada mereka, hari apa ini yang kalian berpuasa? Mereka menjawab, ini hari yang mulia, agung, hari besar. Hari ini, di hari inilah Allah SWT menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari pengejaran Fir'aun. Dan Allah menenggelamkan Fir'aun di lautan bersama bala tentaranya. Maka Nabi Musa berpuasa di hari ini sebagai wujud kesyukuran kepada Allah, dan kami pun berpuasa. Maka kata Nabi SAW, فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ. Maka sesungguhnya kami lebih berhak dan lebih pantas terhadap Musa daripada kalian. Maka Nabi SAW berpuasa dan merintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Ya. Tetapi agar diketahui bahwa Nabi SAW sebelumnya, ya, di Makkah juga sudah biasa menjalankan puasa Asyura ini. Nah, karena memang kaum Quraisy di masa, ya, jahiliyah di Makkah, kaum Quraisy di masa jahiliyah mereka pun biasa melaksanakan puasa Asyura. Nabi pun ketika masih di Makkah sudah biasa berpuasa ini. Nah, ketika datang ke Madinah mendapati mereka berpuasa dan Nabi menegaskan, ya, kami lebih berhak mengikuti Musa daripada kalian, artinya ini penguat puasa yang selama ini sudah dilaksanakan semasa di Makkah. Jadi ini bukan sebagai suatu bentuk upaya untuk menyamai kaum Yahud. Difaham ini? Nah. Bahkan ya. Yang ma'ruf dari ajaran Nabi SAW adalah mukhalafat ahli Alkitab, menyelisih ahli kitab. Nah, dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW pada hadis tadi, hadis Ibn Abbas riwayat Muslim, ketika Nabi mengatakan, seandainya aku masih mendapati tahun depan aku akan berpuasa tanggal 9 bersama tanggal 10. Disyaratkan itu demi untuk menyelisihi kaum Yahud, karena kaum Yahud hanya berpuasa 10 Muharram saja, maka untuk menyelisihinya 9 dengan 10. Tetapi apakah ini berarti bahwa berpuasa 10 Muharram saja, Asyura saja berarti makruh kalau tidak digandeng dengan 9? Ya. Yang benar dalam hal ini tidak. Puasa Asyura secara tersendiri disyariatkan puasa muayyan dengan keutamaan yukaffiru as-sanal al-madiyah. Meskipun tidak digandeng dengan 9 Muharram, tetap disunnahkan dan tetap dapat keutamaan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kalau mau lebih utama, afdol, gandengkan dengan 9 Muharram. Nah, kalau tidak digandeng dengan 9 Muharram, tidak makruh dan tetap dapat keutamaan yang disebutkan pada hadis Abi Qatadah Al-Ansari. Ya. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, Ibn Hajar, Ash-Shawqani, Al-Lajnah Daimah, yang diketahui Syekh Ibn Baz, Al-Uthaymin Rahimahumullah. Ya. Nah. Jadi yang paling sempurna apa? 9 dengan 10. Nah. Kalau 10 saja tetap dapat keutamaan pada hadis Abu Qatadah Ansari, tapi lebih sempurna jika digandakan dengan tanggal 9. Nah, adapun pendapat yang mengatakan lebih sempurna lagi kalau digandeng dengan sehari setelahnya juga, 9, 10, 11, ya, untuk mengatakan hal itu secara khusus, ya, dengan dalil hadis Ibnu Abbas yang lain diriwayatkan Ibnu Khuzaimah, Nabi Rasulullah SAW memerintahkan sumu yawma Asyura, berpuasalah kalian di hari Asyura, wa khaliful yahud, selisihilah kaum Yahud, sumu qablahu yawman au ba'dahu yawman, berpuasalah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya, riwayat lain sehari yawman, sumu qablahu yawman au ba'dahu yawman, berpuasalah sehari sebelumnya dan sehari setelahnya, maka ini lemah. Kenapa? Di sini pada hadis ini sendiri ada dua riwayat. Ada riwayat berpuasalah sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Ada riwayat lain berpuasalah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Ya. Jadi tepatnya yang dan itu dibawa kepada atau. Tetapi hadis ini sendiri lemah, dhaif. Ya. Hadis ini dhaif, tidak bisa dijadikan dalil. Nah, bahkan Asy-Syaukani menghukuminya mungkar. Mungkar artinya apa? Masih ingat mungkar? Keliru, keliru, keliru periwayatan. Ya. Ganjil. Nah. Yang jelas, barakallahu fikum, di sini ada dalil yang sifatnya ya, terkait dengan puasa mutlak. Memang disunnahkan berpuasa mutlak selama bulan Muharram. Nah, jadi kalau secara khusus berpuasa tanggal 9 digandeng dengan tanggal 10 ya, atau ke tanggal 10 saja, kemudian selain itu berpuasa di hari-hari lain di bulan Muharram, berpuasa di tanggal 11-nya, 12-nya ataupun hari lain, itu memang ada ya puasa sunnah mutlak yang disyariatkan diperbanyak di bulan Muharram. Nah, dalilnya adalah hadis Abu Hurairah, hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Afdalus siyam, puasa yang paling utama ba'da Ramadan, setelah bulan Ramadan, syahrullahil Muharram, puasa sunnah di bulan Muharram. Ini ya, puasa sunnah mutlak diperbanyak di bulan Muharram. Kelanjutan hadits afdalus shalah ba'dal fariidhah shalatul lail, dan salat sunnah yang paling utama setelah salat lima waktu adalah qiyamul lail. Ini juga afdaliyahnya, keutamanya terkait dibandingkan dengan salat mutlak ya lainnya ya di siang hari. Adapun kalau dibanding dengan salat sunnah muayyanah ya, seperti salat sunnah rawatibah, salat sunnah rawatibah rawatib masih lebih utama daripada qiyamul lail. Faham? Cara Ibnu Qayyim rahimahullah demikian. Jadi salat sunnah rawatib yang mengikuti qabliyah ba'diyah, salat lima waktu itu sesuai dengan aturan-aturan dalam syariat ya. Ada yang ada qabliyahnya, tidak ada ba'diyahnya, kan begitu. Ada yang ada ba'diyahnya, tidak ada qabliyahnya, ada yang dua-duanya. Nah, itu lebih utama daripada qiyamul lail. Nah, karena lebih utamanya itulah, maka dia dijadikan rawatib yang menyertai sholat lima waktu. Nah, sama dengan ini ya, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah di bulan Muharram, ini dibandingkan dengan puasa-puasa mutlak yang lainnya. Nah, kalau dibandingkan dengan puasa muayyan ta'yin seperti Arafah dan yang lainnya, tetap yang puasa muayyan lebih utama. Difaham ini? Tersisa pembahasan lebih utama mana memperbanyak puasa mutlak di bulan Muharram atau di bulan Sya'ban? Sedangkan ada hadis yang lain, ya, bahwa yang terbanyak puasanya Rasulullah SAW, hadis itu akan datang nanti di hadis Aisyah berikutnya, bahwa puasanya Nabi SAW yang terbanyak puasa mutlaknya ada di bulan Sya'ban. Nah, padahal hadis ini mengatakan bahwa seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa Muharram. Ini puasa mutlak, ya. Sementara puasa mutlaknya Nabi SAW lebih banyak di bulan Sya'ban daripada bulan yang lainnya. Nah, ini yang menjadi perdebatan cukup alot, cukup panjang di antara ulama, mana yang lebih utama di antara keduanya. Nah, kalau Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bulan Sya'ban lebih utama, karena itu kalau dilihat secara makna, dari segi makna, seperti kata Ibnu Qayyim, itu sebenarnya bagaikan sholat sunnah rawatibah, bagaikan sholat sunnah rawatibah yang mendahului Ramadan, semacam persiapan untuk masuk Ramadan, sehingga masuk puasa Ramadan karena sudah terbiasa di bulan sebelumnya. Wallahu a'lam, jelas sama-sama ada keutamannya. Iya. Kemudian yang ketiga yang disebut dalam hadis ini adalah berpuasa sunnah di hari Senin. Ya. Di sini Nabi SAW menyebutkan sebabnya karena itu adalah hari beliau dilahirkan dari Senin, hari beliau diutus, dan hari diturunkan wahyu kepadanya. Selain hari Senin, ma'ruf, yaitu hari Kamis, dikenal dengan Senin Kamis setiap pekan, ya, puasa muayyan. Dalil tentang juga hari Kamis, ya, disunnahkan, tidak disinggung pada hadis ini, itu disebutkan pada hadis yang lain. Ya, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataharra siyam adalah Nabi alaihi wasallam, ya, memperhatikan, ya, berpuasa sunnah al-ithnain wal khamis. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra shaum al-ithnain wal khamis, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga amalan puasa hari Senin dan Kamis. Perhatikan, dijaga, ya. Hadis ini riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Ahmad At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. At-Tirmidzi mengatakan hasan. Asy-Syaikh Al-Albani dan Syekh Mukbir menyatakan sahih hadis tadi, hadis Aisyah, bahwa Nabi SAW menjaga amalan puasa hari Senin dan Kamis. Hadis yang lain, hadis Usama bin Zaid riwayat Ahmad. Hadis Usama bin Zaid riwayat Ahmad dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Pada hadis itu Usama bin Zaid menyebutkan bahwa kebiasaan Nabi adalah berpuasa sunnah Senin Kamis. Kemudian beliau ditanya tentang hal itu, yakni apa yang menyebabkan Nabi memperhatikan dan membiasakan puasa Senin Kamis. Dijawab oleh Nabi SAW, "Dzanika yaumani tu'radu fihimal a'mal 'ala rabbil 'alamin." Itulah dua hari yang padanya amalan-amalan manusia dihadapkan kepada Rabb, ya, semesta alam ini. Wa uhibbu ayyu arada amali wa ana shaim, aku suka amalanku, ya, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aku sedang berpuasa. Ini menunjukkan kepada kita keutamaan puasa Senin Kamis. Nah. Ya, selesai masalah puasa Senin Kamis. Wa an Abi Ayyub Al-Ansari, dan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man shoma ramadhana, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, Thumma kemudian atba'ahu mengikutinya, mengikuti puasa Ramadannya itu sittan min Syawal, 6 hari di bulan Syawal, karena adalah itu kasiyamid dahri, nilainya seperti berpuasa setahun penuh. Rawahu Muslim, riwayatkan oleh Muslim. Hadits ini menunjukkan disunnahkannya puasa muayyan secara ta'yin 6 hari di bulan Syawal. Tetapi ya, tidak ditentukan ya jatuhnya 6 hari itu. Tetapi ditakyin jumlahnya 6 hari. Tetapi jatuhnya hari apa saja tidak ditakyin, tidak dipastikan. Artinya yang penting 6 hari di bulan Syawal. Ya. Boleh jadi di awal Syawal, boleh jadi di pertengahan Syawal, boleh jadi di akhir Syawal, boleh jadi berturut-turut, boleh jadi dipisah. Ya, semuanya boleh. Ya, yang penting jumlah keseluruhannya 6 hari. Ada sebagian ulama yang menganjurkan, mengatakan afdol kalau di awal Syawal secara berturut-turut. Itu afdoliyahnya ditinjau dari segi segera terlaksana, ya, menyegerakan, ya. Ya, karena memang terkadang ya, memang terkadang ditunda ya, biar dulu. Nah, ini masih kesempatan. Urusan lepas dari Ramadan, coba di pertengahan nanti. Tiba-tiba pertengahan, ya, coba nanti akhirnya lepas. Akhirnya lepas kan begitu. Nah, jadi ini memang penting disegerakan. Ya. Allah musta'an. Nah, sekarang terkait dengan ini jadi ini terlihat dari hadis bahwa ini memang puasa yang mengikuti Ramadan setelahnya. Iya. Nah. Jadi seakan semacam rotibah yang menyertai setelahnya. Nah. Di sini disebutkan keutamannya adalah bernilai seperti puasa setahun. Bagaimana perhitungannya kok bisa bernilai setahun? Perhatikan, Ramadan berapa hari? 30. Ditambah 6 hari berarti 36. Al-hasanatu bi asri amsalihah. Satu kebaikan nilainya minimal berapa? 10. 30 kali 10 berapa? 300. 6 kali 10? 60. 360 itu setahun. Jadi nilainya seperti puasa dahar. Paham ya perhitungannya? Nah, permasalahan yang lain diperbincangkan ulama di sini dan diperselisihkan adalah bagaimana kalau orang punya utang qadha. Jadi ada udzur di bulan Ramadan sekian hari, ya. Jadi selepas Ramadan, apakah untuk bisa mendapatkan keutamaannya disebutkan pada hadis ini harus mesti menyelesaikan dulu qadha-nya, setelah itu menyusulkan 6 hari di bulan Syawal, ataukah misalkan boleh mendahulukan yang 6 Syawal setelah itu diqadha tetap mendapatkan ini? Ini diperselisihkan oleh ulama. Tetapi yang terkuat dalam masalah ini seperti yang dirujukkan oleh Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, ya, bahwa qadha-nya harus mesti diselesaikan dulu. Qadha-nya mesti diselesaikan dulu. Nah, ya. Jadi apabila ada qadha Ramadan yang belum selesai, kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, dia tidak mendapat keutamaan yang disebutkan di sini. Kenapa? Karena dia tidak masuk dalam hadis. Perhatikan bunyi hadisnya. Man soma Ramadana. Barang siapa berpuasa Ramadan. Apa makna Ramadan? Ramadan itu maksudnya utuh Ramadan. Ya. Yang ini dari awal sampai akhir Ramadan, yang boleh jadi 29 hari, boleh jadi 30 hari tergantung bulannya. Yang jelas Ramadan itu maksudnya sebulan penuh. Barang siapa berpuasa sebulan penuh kemudian dia ikuti 6 hari di bulan Syawal, nilainya seperti puasa setahun. Kalau dia punya utang puasa yang belum diqadha, berarti tidak benar dikatakan dia berpuasa Ramadan kemudian berpuasa namanya. Ya kan? Nah, ini fikihnya ya, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Ba'as, Syekh bin Baz dan Syekh bin Utsaimin. Jadi selesaikan dulu 6 Syawal itu. Nah, timbul pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau terlewat 6 hari itu, tidak sempat karena sakit, udur safar atau nifas, atau luput karena mendahulukan qada Ramadan. Nah, apakah boleh diqada di luar Syawal? Nah, ini juga beda pendapat ulama. Kalau Syekh Sa'di, gurunya Syekh Abdurrahman Sa'di ya, ini gurunya Syekh Utsaimin, dan Syekh Ibnu Utsaimin seperti gurunya mengatakan berfatwa disyariatkan di qadha. Ya, di luar Syawal karena luputnya disebabkan udzur. Kalau Syekh bin Baz berfatwa tidak ada qadha. Karena ini adalah puasa yang ditetapkan waktunya di bulan Syawal, lewat waktunya ya sudah. Nah. Wallahu alam. Sepertinya memang tidak ada kesempatan mengqadha. Wallahu alam. Butuh dalil. Butuh dalil ya. Kalau mau mengatakan bisa diqadha, butuh dalil. Nah, tidak tampak dalil dalam hal ini. Wallahu alam. Berikutnya, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillahi illa ba'adallahu bidzalika al-yawmi an wajhihi an-nara 70 kharifan. Muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim. Muttafaq alaih, riwayat Bukhari Muslim, wal lafdhu Muslim, lafadznya Muslim. Sebelum lanjut, ana lupa tadi yang sebelumnya ini ada pertanyaan tidak? Nah. Namanya sebelumnya pun belum qada. Cukup qada. Naraskan al-qada dulu. Mobil pun Iya. Iya. Artinya dia punya utang qadha Ramadan tahun lalu. Kemudian tahun ini alhamdulillah dia puasa lengkap Ramadan dari awal sampai akhir. Yang sekarang, yang tahun ini. Lengkap misalkan. Iya. Kemudian dia berpuasa 6 hari Syawal. Dapat. Karena masuk dalam hadis. Jadi intinya masuk dalam hadis tidak? Kita lihat hadisnya bunyinya apa? Barang siapa berpuasa Ramadan utuh dari awal sampai akhir, kemudian dia ikuti 6 hari. Jadi Ramadan tahun itu maksudnya hadis ini. Kemudian diikuti 6 Syawal. Dapat. Setelah itu dia qada yang sebelumnya dia lanjutkan. Nah, dapat. Iya. Kalau yang tidak dapat tadi, kalau qada yang Ramadan itu, karena kan belum utuh. Nah, jadi tidak akan masuk dalam hadis. Tidak akan masuk dalam hadis bahwa dia berpuasa Ramadan lengkap dari awal sampai akhir sebelum dia mengqada. Kalau terkait dengan qada yang tahun sebelumnya, tidak ada kaitannya dengan yang sekarang. Kalau misalnya yang tahun ini pun Ramadan dia tidak ikut sebulan, tapi tahun lepas Ramadan dia ada hutangnya lagi, so haruskah dia selesaikan yang tahun lepas dan tahun ini baru dia puasa lah, atau dia menyelesaikan tahun ini kan dia puasa lah, lepas itu dia qada yang tahun lepas? Masya Allah, teliti sekali pertanyaan. Nah, pertama sebenarnya sekarang ini puasa 6 hari di bulan Syawal, ini puasa sunnah ya. Sementara qada itu wajib. Ketahuilah pertama kali bahwa yang namanya puasa wajib itu afdol. pokoknya yang namanya amalan wajib itu mesti lebih afdol daripada yang sunnah. Mesti. Salat lima waktu afdol daripada qiyamul lail sepanjang malam. Nah, puasa Ramadan afdol daripada puasa sunnah yang paling afdol sekalipun. Intinya gitu. Artinya dalam hal ini, seseorang mestinya berpikir, dan resikonya yang namanya puasa wajib, kalau tidak terlaksanakan dosa. Kalau puasa sunnah cuma kehilangan keutamaan. Jadi berpikirnya itu adalah bagaimana agar menyelesaikan kewajiban itu. Itu yang harus dipikirkan. Jangan sampai memikirkan, mendahulukan, mengejar keutamaan yang sunnah, kemudian kewajiban justru terlalaikan dan tertinggal. Ya. Tetapi andaikan ya, wallahu alam, andaikan memang qada puasa setahun sebelumnya itu belum selesai dikarenakan selama ini ada udur misalkan ya, bukan karena ditunda secara sengaja ya, ada udur. Kemudian alhamdulillah tahun ini dapat Ramadan bisa berpuasa kan gitu. Qadarullah juga ada haid misalkan 7 hari sehingga ada utang. Andaikan dia berpikir misalkan qada dulu yang 7 ini. Setelah itu mengejar si Syawal. Ya, kemudian urusan qada yang sebelumnya nanti. Nah, ini kan yang masalah wallahu a'lam. Nah, wallahu a'lam. Nah. Harapannya sih dapat gitu ya, wallahu a'lam. Nah, wallahu a'lam. Ini butuh dipelajari secara teliti dan butuh melihat keterangan ulama secara persis dalam hal ini bagaimana. Gitu. Nah. Oh iya, ada lagi yang lain? Ada yang memadukan niat misalnya, qada dan sunat di bulan Syawal. Hah? Dia memadukan niat. Apa itu dibolehkan? Menyatukan niat. Oh, antara qada dengan sunnah tidak boleh. Qada tersendiri tidak boleh dicampur-campur dengan yang lain. Ya. Qada puasa tersendiri, sunnah puasa tersendiri. Yang bisa digitukan adalah amalan tidak mesti sunnah, tetapi amalan yang digandengkan itu adalah amalan yang bukan sesuatu yang dituntut secara khusus. Bukan dituntut secara khusus ya, tetapi apabila dia terlaksana dan tercapai dengan penggandengan itu maka bisa. Misalkan masuk ke masjid, kita dituntut sholat tahiyatul masjid, ada khilaf apakah wajib atau sunnah, sepertinya yang lebih kuat sunnah. Tuntutannya adalah tidak langsung duduk di masjid sebelum sholat 2 rakaat dulu, kan itu tujuannya. Masuk ke masjid berjamaah sudah didirikan, kan begitu ya. Sebenarnya di sini dan sendirinya terwakili dengan puasa wajib, dengan sholat wajib itu sudah masuk, artinya tidak melanggar, sudah tidak dianggap melanggar karena dia dengan sholat wajib itu berarti dengan sendirinya sudah sholat sebelum duduk. Atau dia masuk kemudian dia ingin sholat sunnah rawatibah misalkan sebelum duhur 2 rakaat. Nah, di sini bisa digandengkan. Jadi niatkan sholat sunnah rawatibah qobliyah sekaligus diniatkan tahiyatul masjid. Di sini boleh ya, karena tahiyatul masjid ini bukan 2 rakaat yang dituntut secara khusus, tetapi yang penting adalah seseorang itu tidak duduk sebelum sholat 2 rakaat begitu. Nah, sehingga seandainya seseorang tidak meniatkan tahiyatul masjid, andaikan tidak meniatkan tahiyatul masjid, dia masuk masjid langsung sholat sunnah rawatibah 2 rakaat tanpa meniatkan tahiyatul masjid, apakah dia dianggap artinya bersalah tidak melaksanakan syariat tahiyatul masjid? Tidak. Kenapa? Karena tujuannya sudah tercapai, dia sudah melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum duduk. Nah, yang seperti ini yang bisa digandengkan. Termasuk misalkan mandi, ya, mandi junub dan mandi suci dari haid. Bisa terjadi? Bisa. Ya. Dia wanita sempat junub, begitu, habis berhubungan dengan suaminya, belum sempat mandi datang haidnya. Nah, kan? Berarti kan junub dan sekaligus haid, suci dari haidnya, dia punya kewajiban mandi junub, punya kewajiban mandi suci dari haid. Satu kali mandi dengan niat dua cukup. Sama-sama hadadus. Padahal dua-duanya wajib, kan? Kenapa? Karena dengan satu kali mandi diniatkan mengangkat hadas, dua-duanya hadas, hadas besar. Dengan niat bersuci dari hadas besar, sudah terangkat semuanya, kan begitu? Nah, jadi bukan masalah harus sunnah atau, tapi masalahnya adalah terkait dengan terwakili tidak dengan satu amalan yang sama sifatnya gerakannya dan tercapai tujuan tersebut yang diniatkan. Difahami? Nah, kalau yang tadi ini qadha dengan puasa sunnah tidak beda, ini secara khusus dituntut tersendiri, kan begitu. Nah, fadhlan. Bagi orang yang biasa puasa hari Senin. Jatuhnya puasa Arafah pada Senin. Kemudian dia bernekal hari Senin Arafah. Nah. Ya sepertinya sendiri-sendiri. Mungkin di sini diniatkan Arafah. Arafah. Ini buat solat dari niat tu yang digabungkan. Jadi kalau di dalam solat sebab dah jadi kebiasaan masuk, memang solat dua rakaat. Tapi takut waktu seperti dua rakaat sebelum fajar tu kan, afdal juga. Niat tu jatuh di dalam solat. Apa itu tadi? Dia belum sempat dua rakaat sebelum fajar. Subuh, rotibah. Jadi biasanya masuk itu memang kalau niatkan tahiyatul masjid khawatir enggak dapat yang itu. Jadi agaknya tengah solat tu dah dia ada bahan di sini, dijatuhkan niat pada dalam solat. Niatnya ditambahin niat dalam tengah solat ni. Ya enggak. Itu di awal. Niat itu sebelum ya, melaksanakan ya, sebelum. Nah. Dengan puasa Syawal. Jadi masanya terhad kurang lebih sebulan. Itu puasa qada itu panjang. Ada yang seperti terbatas kemarin sehingga 100 hari, 90 hari, 70 hari. Jadi kalau seingat saya bukan ada satu hadis yang menerangkan keutamaan didahulukan puasa sunat 6 hari itu kemudian disusul di puasa qada. Kalau tak silap itu riwayat Aisyah dengan Hafsah. Qada yang sebelum-sebelumnya? Nah. Kenapa? Keutamaan diberi kepada waktu yang terhad jamin waktu puasa Syawal. Didahulukan enamnya dahulu, kemudian baru dijadikan qada. Itu untuk yang sebelumnya. Tidak dijelaskan. Kalau yang terkait dengan Ramadan sekarang jelas, tadi sudah jelas bahwa dia tidak akan masuk kecuali qada yang tahun ini diselesaikan. Karena dia tidak masuk dalam kategori berpuasa bulan Ramadan kemudian mengikuti, karena lafadznya summa, kemudian mengikuti. Nah, selama dia tidak menyelesaikan qada Ramadannya, dia tidak dianggap berpuasa Ramadan. Yani Ramadan ini maksudnya utuh. Kata Ramadan itu maksudnya satu bulan penuh. Yang tadi butuh dipelajari itu kalau terkait dengan qada tahun-tahun sebelumnya waktu tadi. Artinya memang selama ini banyak utangnya dan sudah berusaha dilunasi ya, ditunaikan, tetapi karena memang banyak belum sempat selesai dan tidak ditunda, artinya ada udur-udur lah yang menghalangi dan dia belum selesai, kemudian masuk masalah ini tadi. Tadi katakan bahwa ada kemungkinan, ada harapan sebenarnya dapat gitu. Cuma yang butuh dipikirkan sekarang ini kewajiban ini. Kenapa misalkan tidak berpikir untuk biar selesai dari kewajiban, kan gitu beban. Sementara ini ya keutamaan, betul keutamaan, tetapi ini beban ini. Kenapa tidak mengutamakan mengejar ini selesai? Masalahnya kan di situ yang butuh dipertimbangkan. Wallahu a'lam. Kita lanjut ya. wa an Abi Sa'id Al-Khudri dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, tadi sudah kita baca, ini muttafaq alaih dan lafaz ini lafaz riwayatnya Muslim yang ditampilkan. Hadisnya, ma min abdin, tidak ada seorang hamba, yasumu, yang berpuasa, yauman, sehari, fi sabilillah, di jalan Allah. Fi sabilillah ini biasa kita mendapati kalimat fi sabilillah, di jalan Allah. Kalimat fi sabilillah ini sebenarnya bisa bermakna umum, di jalan Allah. Tetapi wallahu a'lam, ya, sebagaimana keterangan ulama termasuk Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya, di sini yang dimaksud fi sabilillah adalah khusus jihad. Ya, jihad fi sabilillah, perang. Perang jihad di jalan Allah. Jadi tidak ada seorang hamba yang berpuasa satu hari, ya, dalam jihad fi sabilillah. Yakni dia sedang berjihad, berperang melawan, ya, musuh orang kafir, dia masih, dia menyempatkan berpuasa. Ya. Illa ba'adallahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala menjauhkan, bidzalikal yaum, dengan sebab puasanya hari itu, an wajhihi, Allah menjauhkan dari wajahnya an-nara, neraka, 70 kharifan, 70 kharif, yakni 70 tahun. Kharifan, kharif ini sebenarnya adalah salah satu musim. Ya, kalau di Arab itu ada 4 fusul, ada 4 musim. Ya, ada shoif, syita, shoif musim panas, syita musim dingin, dan ada musim musim ini kharif, ini musim gugur. Ya. Dan ada rabi'. Nah, musim semi, ya. Iya, musim bunga kan, musim semi. Iya, musim semi. Nah, itu 4, musim syita dingin, saif panas, rabi musim bunga, musim semi, kemudian kharif musim gugur. Nah. Maksudnya di sini kharif, di sini penyebutan salah satu musim sebenarnya mewakili satu tahun maksudnya. Jadi diartikan 70 kharif ini maksudnya tahun. Jadi jika seorang hamba berpuasa satu hari ketika berjihad, dengan sebab puasa satu hari di jihad itu, Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari wajahnya, dari dirinya neraka 70 tahun. Masyaallah. Keutamaannya. Kenapa punya keutamaan sebesar ini? Dikarenakan dia sedang berjihad, berperang, sempat berpuasa. Tetapi ini dengan syarat puasanya itu tidak melemahkan dia dari perang. Kalau gara-gara puasa malah tidak bisa berperang, ya, keliru. Nah. Baik, dengan syarat apa tadi? Dengan syarat puasa itu tidak melemahkan fisiknya dari jihad. Nah. Itu terbuka. Nah, difahami ini? Kemudian berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, qala, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum, ya, biasa berpuasa. Kana, ingat ya, sering kita melewati kana. Kana itu menunjukkan sering, selalu, ya, menunjukkan kebiasaan. Ya, itu kana, ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa sering yasum, berpuasa, hatta naqula, sampai-sampai kami mengatakan, berkomentar, kata Aisyah, la yuftir, beliau tidak berbuka. Artinya yastrud as-sawm, yastrud as-sawm artinya berpuasa berturut-turut berhari-hari, sampai-sampai dikatakan beliau tidak berbuka karena banyaknya puasanya berhari-hari. Nah, ini puasa mutlak. Ini puasa mutlak. Nah, wa yuftiru hatta naqula la yasum, dan beliau juga biasa berbuka, ya, berhari-hari, sampai-sampai kami mengatakan beliau tidak berpuasa karena berbuka terus. Kenapa begitu? Karena beliau adalah imam kaum muslimin, ya, punya amanah-amanah, kewajiban-kewajiban, tugas-tugas mengurusi maslahat kaum muslimin. Terkadang ada perkara-perkara penting yang harus diurusi, ya, terkait dengan maslahat kaum muslimin, yang itu menuntut, ya, untuk kesempurnaannya menuntut beliau dalam kondisi tidak berpuasa. Ini menunjukkan bahwa seseorang itu beramal soleh melihat mana yang afdol, mana yang aflah, mana yang lebih utama, mana yang paling bermaslahat sesuai dengan kondisi. Ya. Oleh karena itu, misalkan dicontohkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya, misalkan seseorang ingin bangun malam, tengah malam, ingin qiyamul lail, ya, keutamanya besar. Tetapi dia merasakan dirinya kondisinya malam itu, kalau dia berdiri sholat, ya, sepertinya yang lebih baik bagi dia kalau dia duduk baca Quran. Ya, berdiri sholat tidak khusyuk. Nah, pikirnya kesana kemari. Nah, tubuh juga agak lemah begitu. Tapi kalau dia duduk sandar-sandar itu santai sambil, ya, baca Quran, ya, qiraah, itu dia lebih khusyuk merenungkan makna-maknanya. Itu lebih membuat dia khusyuk dan terasa, ya, di hatinya jadi tenang, bertambah imannya, daripada kalau dia berdiri sholat tidak khusyuk, tidak ini. Maka mana yang afdol di sini? Kata Ibnu Utsaimin, afdol dia duduk membaca Al-Qur'an, begitu. Nah, terkadang, ya, seseorang misalkan berpuasa capek dia. Nah, kemudian dia beralih ke amalan yang lain. Ya, banyak sholat sunnah. Nah. Dan seterusnya. Jadi tergantung kondisi dan keadaan mana yang lebih bermaslahat bagi dia, itulah yang afdal. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang, ya, kondisinya menuntut yang afdal adalah berpuasa begitu banyak sampai dikatakan oh tidak berbuka. Ini puasa banyak puasa mutlak. Jadi yang dibicarakan ini selain puasa muayyan, selain puasa Senin Kamisnya, selain puasa, ya, 3 hari di pertengahan bulan setiap bulan. Ini puasa mutlak. Nah, ketika ada maslahat tuntutan terkait dengan urusan kaum muslimin, tugas kewajiban selaku imam kaum muslimin menuntut yang asla yang bermaslahat, yang afdal bagi beliau adalah dalam keadaan tidak berpuasa, maka beliau tidak berpuasa sampai-sampai dikatakan tidak berpuasa karena berbuka terus. Nah, wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala menyempurnakan siyama syahrin, puasa sebulan penuh qattu sama sekali illa Ramadan. Jadi Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan di sini bahwa beliau mengetahui melihat bahwa tidak pernah sama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sunnah sebulan penuh dari awal sampai akhir, ya, tidak pernah. Yang beliau sempurnakan dari awal sampai akhir sebulan penuh itu hanya puasa Ramadan. Nah, ini menunjukkan kepada kita adanya puasa-puasa sunnah yang sifatnya mutlak, ya, di bulan-bulan apa saja, ya, selain puasa-puasa yang muayyan. Nah, diperbanyak. Meskipun secara ada keutamaan secara khusus memperbanyak puasa mutlak di bulan tertentu sebagaimana lewat, yaitu bulan Muharram dan bulan Sya'ban. Tetapi di bulan-bulan yang lain juga disunnahkan puasa sunnah mutlak diperbanyak. Nah, tetapi yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk puasa sunnah mutlak, ya, itu tidak pernah sebulan penuh. Nah, kemudian Aisyah mengatakan, "Wa ma ra'aituhu fi syahrin," dan aku tidak melihat beliau, ya, di suatu bulan yang beliau banyak berpuasa sunnah mutlak di situ, aktsara, lebih banyak puasanya, aktsara minhu, lebih banyak puasanya ya siyaman fi Sya'ban daripada puasanya di bulan Sya'ban. Nah, ini tadi yang disebutkan bahwa puasa sunnah mutlak beliau yang paling, yang terbanyak itu di bulan Sya'ban. Nah, padahal ada kaulnya beliau mengatakan bahwa puasa sunnah yang mutlak yang paling utama adalah di bulan Muharram. Nah, wallahu a'lam. Muttafaq alaih disepakati oleh Bukhari Muslim, walafdu li Muslim, dan ini lafaz riwayat Muslim. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa disyariatkan banyak berpuasa sunnah mutlak di bulan Sya'ban, mulai dari awal meskipun sudah masuk pertengahan sampai menjelang akhir. Yang terlarang kalau sudah tanggal berapa? Pelajaran sebelumnya 28 Sya'ban. Karena ada larangan berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Itu larangannya mulai 20 Sya'ban. 27 ke bawah ya masuk dalam hadis ini. Nah, ini menunjukkan kepada kita lemahnya hadis ini akan datang yang melarang berpuasa jika sudah masuk pertengahan Sya'ban. Akan datang nanti hadis itu. Nah. Wa an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, rehat apa lanjut? Masih. Iya, satu hadis nanti kita lihat lagi. Satu hadis lagi apa tidak? Sekarang satu hadis dulu. Nanti kita lihat lagi. Nah, An Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu qol, berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kami an nasuma, agar berpuasa minasyahri, ya, pada setiap bulan salah satu ayam tiga hari, ya, ini ta'yin ya, sama ayam ini tiga hari, dan tiga hari itu dita'yin di sini secara khusus, yaitu salasa asharata wa arba'a asharata wa khamsa asharata, yaitu tanggal salasa asharatanya 13, arba'a asharata 14, khamsa asharata 15. Jadi tanggal 13, 14, 15 pertengahan bulan. Rawahu An-Nasa'i wa At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, wa shahhahahu Ibn Hibban, disahihkan oleh Ibn Hibban dalam sahihnya. Hadis ini sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Irwa. Dihasankan oleh Al-Albani dalam Al-Irwa, Irwa Al-Walil, nomor hadis 947. Dan hadis ini memiliki penguat. Ya, syahid dari hadis yang lain, yaitu hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Hadis ini memiliki penguat dari hadis yang lain, yaitu hadisnya Jarir bin Abdullah Al-Bajali, riwayat An-Nasa'i. Riwayat An-Nasa'i. Hadis penguat ini, yaitu Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini, dinyatakan sahih sanadnya oleh Ibnu Hajar dan dihasankan oleh Al-Albani. Pada hadis Jarir ini terdapat penyebutan ayyamul bir. Ayyam al-bir. Nah, dari sini dipetik puasa ini adalah puasa bir. Pada hadis Jarir, hadis yang lain yang menguatkan hadis ini, riwayat An-Nasa'i, hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali, riwayat An-Nasa'i, ya, sanadnya disahihkan Ibnu Hajar, dihasankan oleh Al-Albani. Di situ pada hadis Jarir ada penyebutan ayam al-bir. Kenapa diistilahkan ayamul bir? Bir itu artinya putih, terang. Bir artinya apa? Putih, terang. Bid itu jamak dari abiyad. Nah, abiyad artinya putih. Karena ini tiga hari, jadi dijamak, yaitu bid. Kalau satu hari saja, abiyad. Nah, karena tiga hari, jamak, bid. Kenapa diistilahkan dengan putih terang? Karena itu adalah malam-malam bulan purnama. 13, 14, 15. Terang, putih. Bulan purnama, penuh. Nah, terang putih. Nah, terkait dengan ini, ya, kita lengkapi. Kalau pada hadis ini ditakyin hari-harinya adalah 13, 14, 15. Nah, perhatikan. Di sana, ya, ada hadis-hadis yang lain yang mensyariatkan, ya, berpuasa 3 hari di setiap bulan tanpa ditakyin. Nah, ini masalah. Nah, di antaranya hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Pernah sering dengar, ya, Abdullah bin Amr bin Al-As kuat berpuasa, gemar berpuasa, kemudian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibimbing, diberi pilihan-pilihan, ya, termasuk, ya, diberi pilihan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasum minas syahri thalathata ayyam, berpuasalah setiap bulan 3 hari. Fa innal hasanata bi asri am salihah, karena satu kebaikan bernilai 10, wa dzalika mithlu syamid dahr, maka dengan berpuasa 3 hari setiap bulan berarti 30 kali 12 360. Maka itu semisal dengan puasa setahun penuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap bulan puasa 3 hari, berarti setiap bulan dapat 30, berarti selama setahun 12 bulan, berarti 360, berarti seperti berpuasa setahun nilainya. Hadis yang lain, hadis Abu Hurairah, muttafaq alaih. Kata Abu Hurairah, awsani khalili, aku diwasiati oleh kekasihku, yaitu Rasulullah SAW, bithalatin, dengan 3 perkara. Siyami salasati ayam min kulli syahr, agar berpuasa 3 hari setiap bulan. Waraka'atai ad-duha, agar senantiasa menjaga 2 rakaat duha. Wa an utira qabla an anam, dan agar aku melaksanakan salat witir sebelum tidur. Ya, kata ulama, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Abu Hurairah agar witirnya sebelum tidur? Afdalnya witir itu kan bangun di akhir malam, ya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Abu Hurairah agar witirnya sebelum tidur. Kenapa? Ada yang tahu? Khawatir tidak bangun. Apa sebabnya? Kenapa kelenaan? Karena Abu Hurairah itu kan penghafal hadis. Yang paling banyak hafalan hadisnya dari Nabi. Beliau murojaah. Di murojaah hadisnya dihafalkan. Sampai terlena nanti. Kalau ditunda witirnya, khawatir tidak bangun karena sudah capek murojaah hadisnya di malam hari. Jadi witir aja kemudian tidur. Wallahu a'lam, ada pernah baca ini keterangan Ibnu Utsaimin rahimahullah. Tergantung keadaan kita. Jadi kalau kita kondisi kita seperti ini, misalkan lelah dan khawatir tidak bangun di akhir malam, kita witir aja sebelum tidur. Apalagi? Apalagi? Seperti Abu Hurairah kan. Iya. Punya dengan menghafal lagi. Iya. Jadi kalau misalkan di awal malam memang sibuk belajar ini kemudian ilmu, kemudian lelah, khawatir nanti tidak kuat bangun di akhir, ya, witir sebelum tidur seperti itu. Atau karena lelah bekerja di siang harinya kemudian khawatir. Jadi mengikuti keadaan itu. Ya. Nah, kita kembali ke pembahasan kita. 2 hadis ini menunjukkan disyariatkannya puasa 3 hari setiap bulan. Nah, di sini tidak ada penentuan. Nah, maka timbul pertanyaan. Kalau seseorang misalkan berpuasa 3 hari setiap bulan, tetapi jatuhnya bukan 13, 14, 15, ya, apakah kira-kira dia mendapatkan keutamaan, ya, tersebut, yakni pada hadis Abdullah bin Abdul Ma'as disebutkan kan itu seperti puasa, nilainya seperti puasa setahun penuh. Kalau tidak dijatuhkan di 13, 14, 15, apakah tetap masuk dalam keutamaan itu? Nah, ini pertanyaannya sekarang. Nah, di sini ada fatwa Lajnah Daiman diketuai oleh Syekh Bin Baz. Kata mereka, jika seseorang berpuasa 3 hari di selain hari-hari al-bid, hal ini tidak mengapa. Kata mereka, kami berharap bahwa puasa tersebut bernilai puasa setahun penuh, karena satu kebaikan akan dibalas dengan 10 hari 10 kali lipat pahala kebaikan. Nah, kata Lajnab, Rasulullah SAW telah berwasiat kepada Abu Hurairah, kepada Abu Darda untuk berpuasa 3 hari setiap bulan, tidak membatasi dengan hari-hari al-bid. Nah, jadi diharapkanlah, ada harapan. Jadi usahakan 3 hari itu jatuhnya di hari hari-hari al-bid. Seandainya meleset, ya, maka tetap ada harapan. Karena secara perhitungan satu kebaikan kan 10 nilainya. Nah, meskipun itu tidak jatuh di hari-hari al-bid. Nah, apalagi ada hadis Aisyah. Ada hadis Aisyah radhiyallahu anha sahih Muslim mengatakan lam yakun yubali min ayyami syahri yasum. Beliau Nabi SAW tidak peduli, lam yakun yubali min ayyami syahri yasum, tidak peduli pada hari mana saja di setiap bulan beliau berpuasa. Tidak peduli jatuhnya di mana, apakah 13, 14, 15 atau di awal atau di akhir. Sehingga ini semakin menguatkan harapan untuk dapat nilai seperti setahun penuh itu tetap dapat, tetapi tetap usahakan 13, 14, 15, wallahu a'lam. Ya, mungkin kita tutup dulu hadisnya sampai sini, mungkin sisanya untuk ya, jawab sampai ada. Nah, kalau dia sudah biasa puasa Isnin kami, adakah yang tadi itu sudah terhitung sekali sebagai puasa 3 hari? Lain. Puasa Senin Kamis, puasa Muayyan tersendiri. Puasa 3 hari setiap bulan, puasa Muayyan tersendiri. 3 hari ini tak sini berturut tak ya? Hah? 3 hari berturut tu atau? Kalau 13, 14, 15 berturut-turut tadi. Jadi yang tapi kalau misalkan ini luput, yang tadi pilih 3 hari. Iya, yang penting dapat 3 hari. Karena apa? dalam hadis Abdullah bin Abi Mu'az tadi, kemudian hadis Abu Hurairah tidak ada penentuan bahwa berturut-turut. Yang penting 3 hari. Terhitung 3 hari dalam setiap bulan. Nah, ya itu. Usahakan berurutan, terutama usahakan 13, 14, 15. Andaikan itu luput. Nah, tadi Ustaz sebut satu keutamaan. Dalil ada menunjukkan, ada yang menunjukkan keutamaan Syaban dan ada menunjukkan keutamaan bulan Muharram. Tapi solat tadi Ustaz menyebut pasal keutamaan rawatib berbanding yang mulai. Ada dalil yang menyebutkan tentang perkara itu? Yang puasa jelas memang ada dalil yang menunjukkan ada keutamaan Muharram dan keutamaan jelas Syaban. Tapi tentang solat tadi Ustaz sebut Syekh Ibn Taymin solat rawatib itu lebih utama dari dia mulai. Iya. Daripada kalau nak ingat yang banyak tu di rawatib tu kan memang setiap waktu kita kait mengikuti terikat dengan solat wajib. Ya, dalil atas dasar apa, sebab dalil tentang keutamaan kia mulai itu jelas. Secara khusus tentang solat rawatib, kan ada hadis yang menyebutkan barang siapa yang menjaga melaksanakan 12 itu maka dibangunkan rumah dalam jannah. Nah, menunjukkan tadi sebut solat yang lebih utama setelah solat fardu adalah yang mulai. Nah, ini dari pemahaman ulama, fikih ulama, mereka menyelami dari keumuman syariat sehingga difahami oleh mereka bahwa yang namanya yang sifatnya mutlak lepas, kalau mau dibandingkan sesuatu yang terikat secara rutin, tetap yang terikat rutin ini memang lebih afdal. Misalkan sekarang di antara buktinya masalah puasa, yang ini satu hadis dengan yang tadi. Ketika dia katakan afdhal siyam ba'da Ramadan adalah Muharram, yang lebih utama puasa setelah Ramadan adalah Muharram. Kan di situ seakan dimutlakkan bahwa selain Ramadan yang utama adalah puasa bulan Muharram. Tetapi ternyata jika diselami hadis-hadis yang ada menunjukkan puasa Arafah keutamaannya, ini menunjukkan bahwa yang dimaksud di sini adalah yang sifatnya mutlak. Maka begitu pula dengan yang setelahnya, perbandingan bahwa yang afdol setelah sholat lima waktu adalah qiyamul lail, ini maksudnya perbandingan sholat-sholat sunnah yang sifatnya mutlak. Nah, wallahu a'lam. Cukup dulu ya, sehat. Nah, mulainya ba'dal asar lagi, insyaallah.